tersebut, maka Allah mencampakkan bukan hanya amalan yang tadi dilakukan, dianya juga dicampakkan oleh Allah. Taraktuhu, saya tinggalkan dia. Kalau kita sudah ditinggalkan oleh Allah, kemana kita harus pergi? Kalau ketaatan yang kita kerjakan itu tidak dipedulikan oleh Allah, untuk apa kita beramal? Maka Allah ancam, taraktuhu, saya tinggalkan dia yang beramal, wasyirkahu, dan ketaatan yang dicampuri oleh kesyirikan tersebut. Ibadahnya indah, ibadahnya mulia, ibadahnya dicintai oleh Allah, tetapi ketika dilakukan dengan kesyirikan tanpa ada keikhlasan, maka ibadah itu adalah bencana. Ketaatan itu adalah petaka yang akan menyengsarakan pelakunya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Hari ini kalau kalian ingin mendapatkan balasan ibadah kalian yang dilakukan di dunia dahulu, pergilah kepada orang-orang yang kalian sekutukan dengan saya dulu, minta pahala dari mereka. Mungkin? Tidak mungkin, karena semua membutuhkan pahala, semua membutuhkan ketaatan, dan mereka juga tidak bisa memberi manfaat kepada siapa-siapa. Jangankan mereka, para nabi pun tidak bisa memberikan apa-apa. Sampai nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada keluarganya, pamannya, bibinya, dan bahkan anaknya Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum, ya, la ughni ankum minallahi syai'ah, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian setelah keputusan Allah nanti di hari kiamat. Inilah peringatan Nabi SAW. Maka akan mungkin kita mendapatkan pahala dari manusia, pahala itu dari Allah. Kalau kita beribadah tanpa ada keikhlasan, dan kita sekutukan, kita jadikan tujuannya bukan hanya untuk Allah, maka Allah SWT tidak akan menerima. Dan yang disekutukan juga tidak memberi pahala. Apa gunanya? Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kita terus berdoa, terus berusaha, terus memeriksa. Karena inilah langkah-langkahnya. Kalau kita tidak periksa, maka ibadah kita itu tidak karu-karuan. Kita harus periksa terus niat kita. Kita introspeksi tujuan kita. Kemudian kita berdoa. Ya, karena memang tidak akan mungkin setan membiarkan kita selalu waspada. Bisa jadi suatu ketika kita lengah dan muncul perusak ibadah ini dalam kehidupan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Maka kita perlu berdoa. Dan doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin bila mana tidak semua, kebanyakan kita sudah menghafalnya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini menunjukkan betapa sempurnanya Nabi SAW dalam memberi nasihat. Tidak ada sedikit pun celah yang tidak ada sedikit pun kebutuhan umatnya terhadap nasihat, kecuali Nabi sudah memberi mereka nasihat. Ya, setiap ada kebutuhan umatnya untuk mendapatkan nasihat, pasti Nabi sudah memberikannya. Kemudian usaha, periksa terus. Ya, dari mulai kita beribadah, saat kita beribadah, setelah kita beribadah, periksa. Jangan hanya usahanya sebelum saja. Saat beribadah kita tidak berusaha untuk meluruskan niat. Setelah beribadah bahkan kita berbangga-bangga, juga tidak ada gunanya. Perjuangan menjaga niat dan keikhlasan ini perjuangan yang susah. Kata Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri al-Kufi rahimahullahu ta'ala, menjaga keikhlasan, menjaga niat, meluruskan tujuan dalam melakukan ketaatan, susah. Makanya waktu melakukannya itu tidak terbatas. Kalau hanya satu jam saja mudah, atau kalau hanya sebelum beramal saja tidak terlalu susah, atau ketika beribadah saja enggak apa-apa. Tapi kalau semenjak awal, sebelum beramal, saat beramal, setelah beramal, yang tidak ada batasnya kecuali kematian, ini yang susah. Ini yang susah. Terkadang kita sudah lupa amal ibadah itu sudah jadi amalan yang diterima, tetapi beberapa tahun setelah itu dirusak. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi terus diperiksa, terus dijaga, terus diluruskan. Kemudian doa tadi, ya. Nah, kemudian mengingat yang tadi, mengingat-ingat bahwa kalau ibadah kita itu bukan untuk Allah, maka di akhirat nanti dia tidak menjadi apa-apa. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan dia bagai debu yang berterbangan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada gunanya. Apalagi ketika kekecewaan yang luar biasa, kita mengira kita sudah banyak beribadah, ternyata tidak ada apa-apa. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Katakan, maukah kalian saya beritahukan tentang orang yang paling merugi amalannya di dunia, usahanya di dunia? Itu orang-orang yang sia-sia. Ya, dhalla sa'yuhum, usahanya, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sementara mereka mengira mereka sudah membawa amalan yang banyak. Ini juga perlu kita ingat untuk menjaga niat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita terus berdoa, semoga kita selalu diberi keikhlasan, dijaga niat kita, dan tidak jauh dari perusak-perusak amalan. Kemudian nikmat yang juga harus kita ketahui dalam suasana yang seperti ini adalah nikmat berkumpulnya. Nikmat berkumpulnya, karena perkumpulan itu memang memberikan manfaat yang luar biasa. Berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, ini sangat disukai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka dikabarkan oleh Nabi membentangkan sayapnya lalu menaungi, ya, menaungi. Wa haffathumul malaika. Redaksi hadisnya ijtama'ah. Awal hadisnya ijtama'ah, dan bahkan uslubnya adalah uslub nafi dan isbat. Ini uslub yang mengandung penegasan yang luar biasa, mengandung penekanan. Majtama'a qaumun. Tidaklah satu kelompok orang berjamaah, berkumpul, ya, melakukan, ya, perkumpulan di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mempelajarinya, illa. Jadi pertama dinafikan, kemudian setelah itu ada penetapan. Ini uslub penekanan yang sangat tegas sekali, ya, yang sangat tegas. Makanya kalimatut tauhid dengan uslub yang seperti ini, la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, menjadi kalimat yang paling mulia, kalimat yang dicipta oleh Allah alam semesta ini untuknya, kalimat di mana Allah cipta surga dan neraka lantarannya, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuknya, kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Allah memberikan perumpamaan tentang dia di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah berikan perumpamaan kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid, seperti pohon yang kuat, kasyajaratin thayyibah, pohon yang bagus yang kokoh dengan pokoknya yang terhunjam ke bumi, kuat, ya, kokoh, tegar, sementara cabang-cabangnya naik ke langit, wa far'uha fis sama, dan buahnya tidak ada musimnya, terus memberikan buah, bangun tidur buah, memberikan buah, memproduksi pahala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit kemudian beribadah, ya, kemudian langsung melakukan aktivitas bermunajat kepada Allah, melakukan salat, beristighfar, berdoa di penghujung malam, kemudian melaksanakan salat subuh, mendahului salat subuh dengan salat dua rakaat yang lebih baik dari dunia serta isi-isinya. Ini produksi pahala. Baru bangun tidur sudah sekian banyak pahala. Sudah sekian banyak pahala. Nah, ini yang luar biasa dari perkumpulan itu tadi memberikan keberkahan. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bila mana kita mencoba untuk merasa-rasa, meraba-raba, ini nikmat, ini nikmat, ini nikmat, oh ini nikmat, oh ini nikmat, maka baru tahu kita memang benar apa yang dinyatakan oleh Allah, tidak akan mungkin kita menghitungnya. Tidak akan mungkin kita menghitungnya. Kemudian di antara nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini tanggal 4 Safar. Tanggal 3 atau tanggal 4? Tanggal 4 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 September 2021, setelah lama, ya. Terasa memang lama. 2 bulan kita terpisah. Bukan terpisah apa, tetapi terpisah dari berkumpul yang seperti ini. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul bersama, untuk mendapatkan kemuliaan yang tadi sempat kita menyinggungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan, memberikan kelancaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putusnya menurunkan keberkahan dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai poin-poin pahala yang dicatat, ya, di dalam catatan amalan kita yang nanti pasti kita baca. Pasti kita baca, karena tidak akan mungkin kita tidak membacanya. Catatan amalan kita itu kita baca. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita di dalam Al-Qur'an tentang kita membacanya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Diletakkanlah kitab, maksudnya dibagi-bagikan, ya, engkau melihat orang-orang yang banyak dosa. Ini menunjukkan bahwa semua membaca. Fataral mujrimina musfiqina mimma fi, tampak dalam ketakutan, kecemasan dari apa yang mereka lihat di dalam catatan amalan mereka. Dan mereka mengatakan, ya wait, ya wailatana, celakalah kami. Baru pada penyesalan. Ya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Ini kitab kenapa tidak menyisakan yang kecil apalagi yang besar, illa ahsaha, melainkan dia hitung semuanya. Jadi tidak ada yang luput dari catatan. Ya, tidak ada yang luput dari catatan. Setiap kali kita hadir, dan bahkan durasi kehadiran kita itu pun tercatat. Durasi kehadiran kita tercatat. Bahkan nilai kehadiran kita itu pun dicatat. Berapa dari yang kita dapatkan itu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita itu, nilainya pun dicatat. Dan pastikan bahwa Allah tidak akan mungkin menzalimi. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Kita memang hadir beberapa orang, tetapi nilai kehadiran kita tidak akan mungkin sama. Saya yakin ada di antara kita yang nilai kehadirannya melebihi dari yang berbicara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita camkan dalam duduknya kita di majelis ta'lim, sehingga beberapa lama saja, tidak terlalu lama, bila mana nilainya besar, pengaruhnya juga luar biasa. Dan ini ada orang yang baru beberapa kali menghadiri pengajian karena baru hijrah, tetapi nilainya sempurna, sempurna, sempurna, dan Allah tidak akan menzalimi. Allah tahu ini orang benar-benar bibit unggul. Ya. Orang yang benar-benar ingin keridhaan Allah. Maka Allah SWT berkahi kehidupannya. Di saat yang sama, ada orang-orang yang tidak memiliki keberkahan apa-apa. Makanya kita harus camkan ini. Agar bisa membuat perubahan. Agar bisa kita merasakan kelezatan. Karena detik-detik yang berlalu ketika kita berkumpul, di saat turunnya ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh malaikat, dibangga-banggakan oleh Allah kepada penghuni langit, ini per detiknya memiliki nilai yang mulia. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkumpulnya kita kembali bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, ini nikmat, ini akan tercatat. Dan kita semua pasti membacanya. Setiap hadis yang kita baca, yang tujuan kita adalah untuk mendalami agama, dicatat oleh malaikat. Apalagi kalau dia menghasilkan keberkahan dalam kehidupan kita, akan mendapatkan nilai-nilai yang bonus-bonus yang luar biasa, dan kita pasti menerimanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ini jangan kita ragukan. Kita harus yakin. Dan inilah motivasi. Makanya mengingat-ingat apa yang akan kita terima nanti di akhirat, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ini motivator yang luar biasa. Tidak sia-sia Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ini tujuannya motivasi. Ini tujuannya untuk membersihkan tujuan kita beribadah. Apakah kita ingin petik hasilnya di dunia ini, lalu nanti di akhirat kita merugi? Tidak, kita harus ingin petik hasilnya di akhirat nanti, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, belajar agama, talabul ilmi, ini amalan yang kita akan tidak kekurangan dari pesan-pesan para ulama, nasihat-nasihat para asatidz, para dai, para ustad, ya, agar kita tahu bahwa menuntut ilmu ini bukan sesuatu yang nilainya sangat rendah, yang biasa-biasa saja. Bila mana kita benar-benar mengikhlaskan niat, kita akan merasakan betapa indahnya, betapa mulianya. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan terkumpul hadis-hadis yang seperti ini. Karena mereka yang dahulu mengumpulkannya tahu, mengerti bagaimana besarnya keutamaan menuntut ilmu, sehingga terkadang mereka lupa makan, lupa tidur, terkadang mereka lupa segala-galanya demi ilmu. Cobalah baca riwayat hidup para ulama-ulama dahulu, ya, mereka orang-orang yang kurang tidurnya, orang-orang yang terkadang kurang makannya demi mendapatkan ilmu. Dan banyak di antara mereka yang lupa menikah atau merasa tidak sempat untuk menikah, memiliki keluarga. Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan kesibukannya belajar, kesibukannya berdakwah, menulis ilmu, mengajarkan dan menyebarkan ilmu, dengan kesibukannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa berkeluarga itu tidaklah kebutuhannya karena kesibukannya untuk ilmu. Makanya dengan usia, cobalah dihitung, Al-Imam An-Nawawi saja, Al-Hafidh An-Nawawi pensyarah Sahih Bukhari, dihitung berapa usianya, dan coba lihat karyanya berapa karyanya. Nah, cobalah dikalkulasikan dengan usianya. Ibnu Taimiyah itu karyanya sangat luar biasa. Kumpulan dari tulisan-tulisan singkatnya atau beberapa buah kitabnya dengan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban pertanyaan mencapai 37 jilid. Dan itu belum semua. Ada yang di luar itu kitab-kitabnya. Bahkan ada di antara kitabnya dia menulisnya antara zuhur dengan asar saja. Antara zuhur dengan asar ditulisnya. Keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang kita lalui sekarang ini, bila mana Allah memberkahi, dia akan berguna. Dia akan mendatangkan keberkahan yang lain, menyeret kita kepada keberkahan yang lain. Talabul ilmi adalah ibadah yang mulia, apalagi talabul ilmi yang sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita membaca hadis Nabi bukan hanya sekedar, karena sebagian orang ada yang beribadah dengan sekedar membaca. Ya. Sebagian kelompok yang mereka sekedar membaca saja tapi tidak memahami. Bukan untuk memahami. Sementara kita membaca Sahih Bukhari, tujuan kita bagaimana kita tahu tuntunan Nabi SAW. Ya. Karena Sahih Bukhari ini sebagaimana yang telah kita pelajari, dia kumpulan hadis-hadis yang sahih yang dibutuhkan oleh seorang Muslim setiap hari. Setiap hari. Ya. Yang mengumpulkan tuntunan Nabi dalam kesehariannya. Ya. Dalam keseharian Nabi itu dipilih hadis-hadisnya. Nah, itulah yang menjadi pedoman kita. Kalau kita selesai membacanya, berarti kita sudah tahu Islam itu secara keseluruhan. Karena di dalamnya terkumpul semua. Ya. Pedoman untuk seorang Muslim. Dan hadisnya sahih. Dari masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah akhlaknya, tafsirnya, biografi tentang para nabinya, kemudian tentang para sahabatnya, kemudian muamalahnya, semua ada dibutuhkan oleh semua. Bagaimana dia zikir-zikir juga diajarkan, ya, ada dalam Sahih Bukhari. Makanya Imam Bukhari memberikan namanya Al-Jami'us Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih yang mencakup sunnah-sunnah Nabi, keseharian-keseharian Nabi, wa sunanihi wa ayyamihi, dan hari-harinya. Inilah keistimewaan Sahih Bukhari. Berbeda dengan kitab hadis yang lain seperti Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini sebenarnya kalau kita lihat, kitab Sunan ini adalah pembekalan dari penulis untuk orang-orang yang ingin belajar fikih, untuk fuqaha. Ya, yang berhubungan dengan masalah fikih ibadah, fikih muamalah. Sementara tentang tafsir, tentang akidah, ya, itu tidak ada hadis-hadisnya di sana. Inilah keistimewaan dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Dan inilah yang mendorong kita, di samping kesahihan hadisnya, memberikan kita dorongan untuk membaca dengan tekad menyelesaikan semua. Ya, menyelesaikan, membaca semuanya. Untuk sekarang ini kita sudah sampai ke hadis 920. Ya, kan memang satu kali seminggu. Ya, satu kali seminggu dan juga banyak terkadang kita tidak bisa hadir. Seperti sekarang ini kita setelah lama baru sekarang ini bisa kembali berjumpa. Ini yang membuat kita ada agak sedikit lambat untuk membacanya. Apalagi nanti ketika mensyarahkan tidak bisa kita membaca banyak. Untuknya hari, khususnya hari ini, kita melihat memberikan motivasi seperti tadi. Ini yang paling penting untuk pertama kita sampaikan kepada semua. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara dan yang mendengar. Baik, setelah itu kita masuk ke pelajaran kita, masih Kitabul Jum'ah dari Sahih Muslim, dari Sahih Bukhari. Kitabul Jum'ah bab 25. Ya, bab yang ke-25 yang berbunyi Babu Al-Khutbati Qa'iman. Halaman dalam cetakan saya ini halaman 869. Ya. Babu al-khutbati qa'iman, bab berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ya, menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian waqala Anasun bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman. Ya. Bunyi babnya tadi, khutbah dalam keadaan berdiri. Apa hukumnya? Kemudian Imam Bukhari menambahkan di bawah bunyi bab ini nukilan perkataan Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika Nabi khutbah dalam keadaan berdiri. Jadi cerita ini membawa atau menegaskan apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Ya, bahwa dia lebih condong kepada pendapat bahwa khutbah ini disyariatkan berdiri. Kenapa disyariatkan berdiri? Yang pertama kali perkataan Anas tadi, di mana Anas bercerita Nabi khutbah dalam keadaan berdiri. Itu dalil pertama, adalah hadis mu'allak. Kemudian di bawahnya, ya, kita baca hadisnya. Hadis nomor 920. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ubaidullah ibnu Umar Al-Qawariri. Ini gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Khalid ibn Al-Harith. Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Umar. Ada dua Ubaidullah di situ ya. Ubaidullah ibnu Umar. Yang pertama adalah gurunya Imam Bukhari, Ubaidullah ibn Umar Al-Qawariri. Yang kedua Ubaidullah ibn Umar Al-Umari. Ya, ini namanya. Ya, dari generasi tabi'in. Ya, muridnya Nafi' Maula ibn Umar. Ubaidullah ini ada seorang lagi yang bernama yang hampir sama tetapi dia Abdullah. Abdullah bin Umar, yang satu lagi ini Ubaidullah bin Umar. Ada sebuah catatan penting ya. Dua orang ini sezaman. Kalau tidak salah dia juga dua kakak beradik. Yang satu namanya Abdullah bin Umar, yang satu lagi dia Ubaidullah bin Umar, dan mereka Al-Umari, keturunan Umar bin Khattab. Ya, keturunan Umar bin Khattab. Sesatu, yang satu Abdullah, yang satu Ubaidullah. Dalam ilmu nahu, dalam ilmu bahasa Arab, Abdullah ini istilahnya mukabbar. Kalau Ubaidullah Musaggar, arti Musaggar itu nama yang ditambahkan ya di tengah-tengahnya. Asalnya kan Abdullah, kemudian setelah ba'nya dibuat ya. Itu namanya tasghir. Ya, namanya tasghir, yaitu terkadang fungsi tasghir itu mengesankan kasih sayang. Kasih sayang. Ketika seseorang dipanggil dengan panggilan musaggar. Misalnya namanya Saleh, tetapi ketika ayahnya memanggil dengan tujuan agar anak dengan panggilan itu panggilan yang lebih mengesankan kasih sayang lagi, dia menggunakan tasghir ini, Sulaih. Ya, ya Sulaih. Ya. Yang dia gunakan untuk panggilan itu panggilan yang mengesankan kasih sayang yang lebih. Itu di antara fungsi tasghir. Ini perbedaan antara dua nama tadi, yang satu Abdullah, yang satu Ubaidullah. Yang satu Mukabbar, lebih besar. Yang satu Musaggar, yaitu Ubaidullah. Tetapi ini yang istimewanya. Yang Musaggar, yang kecil ini, yang Ubaidullah, dari sisi hafalan hadisnya lebih besar daripada Abdullah. Dia namanya Ubaidullah kecil, tetapi dari sisi kekuatan hadis dia besar. Sementara Abdullah dari sisi nama dia besar, tetapi dari sisi hafalan hadis dia kecil, bahkan lemah. Makanya riwayat beliau dilemahkan oleh para ulama yang Abdullahnya. Sementara sekarang ini Ubaidullah bin Umar Al-Umari, dia thiqah. Hadisnya sahih. Ya, ini sedikit tambahan maklumat tentang Ubaidullah bin Umar, yang dua orang di dalam sana ini yang bernama yang sama, ayahnya namanya juga sama. Yang satu adalah guru Imam Muslim, Imam Bukhari, Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Sementara sekarang Ubaidullah bin Umar Al-Umari, keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian An-Nafi'in, dari Nafi' Ani bin Umar. Nah, itu yang tadi. Bahwa Ubaidullah bin Umar ini dari keturunan Abdullah bin Umar atau dari saudara yang lain, ya. Radiyallahu anhuma qal, berarti hadisnya hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman. Tadi cerita siapa di dalam bab? Anas. Imam Bukhari tidak membawakan hadis Anas. Mungkin dia bawakan di bunyi bab tanpa sanad. Mungkin hadis Anas ini tidak sesuai dengan persyaratan kesahihan dia. Tetapi dia bawakan untuk menambahkan. Walaupun bukan sebagai dalil satu-satunya. Tetapi memperkuat. Musta'nisan bihi. Sementara yang dia jadikan hujah dan dalil adalah hadis Abdullah bin Umar yang dia bawakan di dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi SAW kata Abdullah bin Umar, khutbah dalam keadaan berdiri. Thumma yaq'udu. Kemudian beliau duduk. Ini menunjukkan bahwa disyariatkannya duduk setelah khutbah. Atau duduk di antara dua khutbah. Thumma yaqum, kemudian dia berdiri lagi. Kama taf'alunal ana, kata Abdullah bin Umar, persis yang kalian lakukan sekarang ini. Maksudnya yang dilakukan oleh khatib yang menyampaikan khutbah Jumat di waktu Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini, dan sampai hari ini khutbah Jumatnya dua kali berdiri dan satu kali duduk. Duduknya di antara dua berdiri, dan ketika menyampaikan khutbahnya berdiri. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Berarti sekarang kita sudah tahu bahwa berdiri menyampaikan khutbah itu tuntunan Nabi. Duduk setelah selesai khutbah pertama itu sunnah Nabi. Berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pendapat jumhur ulama. pendapat jumhur ulama, karena nanti akan ada yang mengatakan, karena perbedaannya bukan tentang disyariatkannya tetapi tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib bila mana ada penghalang, ada yang mengatakan wajib tetapi bila mana ditinggalkan khutbahnya tetap sah. Khutbahnya tetap sah. Seperti nukilan dari pendapat Imam Malik, sebagian dari riwayat dari Imam Malik bahwa dia menetapkan berdiri khutbah itu adalah wajib. Fa inna tarkahu fa in tarakahu asaa wa sahhatil khutbah. Bila mana dia meninggalkannya maka dia telah melakukan pelanggaran, tetapi khutbah tetap sah. Ya. Apalagi kalau dibutuhkan. Karena mereka nanti akan mengambil riwayat Muawiyah. Karena Muawiyah menyampaikan khutbah di usia tuanya dalam keadaan duduk. Ya, di antara dalilnya itu, tetapi para ulama yang mengatakan bahwa khutbah berdiri itu wajib menjawab bahwa bila mana berdirinya sudah tidak mampu lagi, sementara dia tetap menjadi seorang khatib Jumat, maka boleh duduk. Sama dengan sholat. Berdiri sholat fardu wajib atau tidak? Wajib. Tetapi bila tidak mampu, boleh duduk. Ya, salli qa'iman, kata Nabi kepada Imran bin Husain yang memiliki penyakit apa? Penyakit ambien. Penyakit ambien. Nabi mengatakan salli qa'iman, salat tetaplah kamu salat berdiri, salat fardu. Bila mana tidak mampu duduklah. Bila mana tidak mampu juga duduk, berbaringlah. Nah, sama khutbah, pendapat yang kuat mengatakan wajib, tetapi bila tidak mampu. Dan dahulu yang jadi khatib itu bukan orang sembarangan, tetapi pemimpin. Kalau dia gubernur maka dia yang khutbah. Ya. Makanya Nabi SAW ketika menjadi pemimpin, dia khutbah Jumat. Ketika di masa Abu Bakar, Abu Bakar yang khutbah Jumat. Ketika Umar, Umar yang khutbah Jumat. Ya. Jadi yang menyampaikan khutbah Jumat itu pemimpin. Maka setiap khalifah, dia akan menjadi khatib Jumat, dia akan menjadi imam. Ya. Nah, sehingga ketika dia tidak mampu lagi berdiri, dan dia tidak mewakilkan, dia khutbah juga, maka duduknya itu merupakan kelonggaran, keringanan. Nah, ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab, di dalam Fathul Bari, menukilkan pendapat Ibnul Munayyir. Ya. Kemudian hanya satu-satunya hadis di situ ya yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari. Dan tadi kita sudah sedikit membawakan pendapat para ulama. Jullu ahli ilmi min ulama'il amsar, kata Ibnul Munayyir. Dinukilkan oleh Ibnu Hajar, keseluruhan ulama-ulama di berbagai negeri berpendapat persis dengan yang dibuat oleh Imam Bukhari di sini. Yaitu disyariatkannya khutbah dan bahkan hukumnya sangat ditegaskan. Kemudian dinukilkan dari Imam Abu Hanifah bahwa berdiri ketika khutbah itu sunnah, walaisa biwajibin. Berarti ini pendapat yang lain, ya, menunjukkan bahwa ini permasalahan khilafiyah. Dan bahkan dari Imam Malik mengatakan tetap wajib, tetapi kalau dia meninggalkannya, ada seseorang yang tidak dalam khutbah dalam keadaan berdiri, maka dia telah melakukan keburukan walaupun khutbahnya tetap sah. Jadi bukan syarat khutbah itu berdiri, tetapi hukumnya wajib. Ya. Kemudian ada yang tadi mengatakan syarat berdiri itu kemampuan. Bila mana dia tidak mampu boleh duduk. Ya. Kemudian dibawakanlah dalil-dalil tentang bolehnya duduk dalam menyampaikan khutbah, dinukilkan oleh Ibnu Hajar. Tetapi dia menjawabnya dengan jawaban-jawaban dalil-dalil orang yang mengatakan boleh duduk. Ya, dijawab oleh Ibnu Hajar dan dia berdalil dengan dalil-dalil yang banyak. Di Fathul Bari dibawakan dalil-dalil ya. Hadis Jabir bin Samurah yang akan datang kita akan baca. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada yang menjelaskan bahwa khutbah Jumat berdiri. Hah? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Terus wa tarakuka qa'iman. Wa tarakuka qa'iman. Ketika nanti ada orang yang kelompok kafilah dagang datang, lalu orang yang salat Jumat itu meninggalkan kamu dalam keadaan duduk atau berdiri? Dalam keadaan berdiri ketika khutbah Jumat. Ini juga dalil jawaban dari Ibnu Hajar tentang pendapat yang mengatakan dia tidaklah wajib, karena Al-Quran justru menekankan bahwa mereka meninggalkan Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri. Wataraku kaqaiman. Ini juga diantara dalil. Kemudian adanya duduk diantara dua khutbah. Ini sepakat para ulama, duduk diantara dua khutbah menunjukkan ketika khutbahnya berdiri. Kalau seandainya dia tidak berdiri, maka tidak ada duduk diantara dua khutbah. Karena adanya berdiri, maka ada duduk. Kalau khutbahnya duduk, apa ada duduk lagi? Tidak. Nah, ini juga diantara jawaban Ibnu Hajar. Kalau ingin lebih jelas lagi, coba dilihat di Fathul Bari. Ya, ada terjemahan. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa apa yang kita lihat dari perbuatan khatib ketika menyampaikan khutbah berdiri, kemudian dia duduk, kemudian dia berdiri lagi, ini adalah tuntunan Nabi. Adalah tuntunan Nabi. Ya. Dan yang diperselisihkan oleh para ulama adalah hukum berdirinya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan yang mengatakan wajib ini yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dengan dalil yang tadi, kemudian ditambahkan oleh Ibnu Hajar dengan membawakan pendapat-pendapat yang lain, kemudian dibantahnya dalil-dalil mereka. Itu yang tadi sempat kita sebutkan sebahagiannya. Kemudian kita tambah satu bab lagi, bab yang ke-26. Bab yastaqbilul imamul qaumah. Bab imam maksudnya khatib ya. Biasanya dalam nas hadis ungkapan untuk khatib itu bukan khatib, tetapi apa? Imam. Dan kita sudah menjabarkannya dahulu, hikmah penamaan khatib itu dengan imam, karena dia nanti juga yang akan menjadi imam. Yang kedua, karena yang khutbah itu pemimpin asalnya, pemimpin, penguasa. Ya, maka dinamakan imam karena imamul mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, dia yang khutbah. Maka diungkapkan dengan kata-kata imam. Yang kedua tadi, yang pertama kita sebutkan, yaitu dinamakan imam karena yang khutbah itu yang akan menjadi imam salat. Ya. Wastikbalin nasil imam, ini dua. Khatib menghadap manusia, jamaah, dan jamaah menghadap khatib. Menghadap khatib. Idza khataba, ketika khatib berkhutbah. Ya. Apa yang dipahami di sini? Apa yang dilakukan oleh sebagian kita, ternyata memang ada pembahasannya semenjak lama. Ketika khatib Jumat, dia bukan menghadap ke kiblat, tetapi menghadap ke khatib. Itu yang juga sudah dibahas semenjak lama. Kan umumnya kita kan menghadap kiblat. Umumnya kita ketika khutbah menghadap kiblat, bukan menghadap khatib. Ya, bukan menghadap khatib, tapi menghadap kiblat. Tetapi Imam Bukhari di sini mengetengahkan pembahasan ini semenjak lama, bahwa khatib menghadap kepada jamaah, berarti dia terkadang melihat seluruh bahagian di masjid, bukan hanya ke depan saja, karena jamaah bukan hanya di depannya, tapi di samping kanan juga, di samping kiri juga jamaah. Ya. Kemudian Sebaliknya, jamaah menghadap kepada khatib ketika khutbah, bukan saat sholatnya, ketika khutbah. Wastaqbala ibnu Umar, ini dinukilkan oleh Imam Bukhari, apa yang dilakukan di masa salaf para sahabat. Ibnu Umar melakukan itu dan Anas juga melakukan itu. Ketika khatib khutbah, Ibnu Umar dan Anas menghadap kepada khatib dan bukan ke kiblat. Kalau dia di depan khatib tidak ada masalah ya. Tetapi kalau dia di pojok sana, bila seandainya di pojok sana, berarti dia menghadap ke khatibnya bagaimana? Nah, kita sudah bisa pahami. Dan terkadang kita melihat ini, ya, dan sebagian kita melakukan ini bukan sebuah pembahasan yang membawa menunjukkan bahwa ini sebuah kewajiban, tetapi ini dilakukan oleh salaf, oleh para sahabat. Di sini adalah Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari 921. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Hilal ibn Abi Maimunah qala haddatsana Atha ibn Yasar annahu sami'a Aba Sa'idin al-Khudri, ini sahabat Nabi Abu Sa'id, namanya Sa'ad ibn Malik. Ya, dia sama namanya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan nama ayahnya juga sama. Cuma beliau ini lebih terkenal dengan kunyah. Abu Sa'id lebih terkenal dengan kunyah. Sementara Sa'ad lebih terkenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW dalam satu kesempatan. Namanya sama. Sa'ad bin Waqqas itu, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu Abu Waqqas namanya Malik. Ya, berarti Sa'ad bin Malik. Di sini Abu Sa'id al-Khudri namanya juga Sa'ad, tetapi tidak dikenal. Dia lebih dikenal dengan Abu Sa'id. Nama ayahnya sama dengan ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Malik ibnu Sinan, ya, Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Qal innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa dhata yawmin alal mimbar wa jalasna hawlahu. Ini hadis itu yang dijadikan dalil oleh orang yang tadi tidak mengatakan wajib. Di antaranya ya, Abu Hanifah, ya, mazhab Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajib sunnah. Di antara dalilnya ini hadis Abu Sa'id al-Khudri ini, seperti yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di sana di bab yang sebelum ini, dia bawakan hadis ini yang menjadi dalil mereka yang mengatakan tidak wajib. Ya, karena di sini Abu Sa'id bercerita, sesungguhnya Nabi SAW duduk suatu hari di atas mimbar, bukan berdiri, dan kami duduk di sekelilingnya, di sekitarnya. Jawaban Ibnu Hajar, pendalilan, bukan dalilnya yang dibantah, tetapi pendalilannya. Ibnu Hajar mengatakan bahwa kasus yang hadis Abu Sa'id ini bukan khutbah Jumat. Bukan khutbah Jumat. Karena Nabi SAW terkadang memang dia duduk di atas mimbar. Bahkan dia pernah sholat di atas mimbar, bukan hanya khutbah. Jadi mimbar itu multifungsi. Ya. Sama, karena kita tidak ada tempat yang tinggi yang lain kecuali mimbar di masjid Nabi, maka itu yang dijadikan fungsinya berbagai macam oleh Nabi SAW. Kalau sekarang kan kita, kalau ingin tempat yang tinggi agar terlihat dalam keadaan duduk, kita bisa duduk di atas kursi, bukan mesti duduk di atas mimbar. Ya. Kalau seandainya itu ada kursi, maka kursi yang akan dijadikan tempat duduk oleh Nabi agar terlihat dalam keadaan duduk. Makanya Ibnu Hajar menjawab pendalilan dengan hadis sahih ini bahwa kasus ini bukan khutbah Jumat. Bukan khutbah Jumat. Dan nah, ini juga kebingungan kita, Imam Bukhari, ketika Ibnu Hajar mengatakan kasusnya bukan khutbah Jumat, sementara Imam Bukhari membawakan ini di Kitabul Jum'ah dan menjadikan dalil bahwa khatib yang berada di atas mimbar menghadap ke jamaah dan jamaah menghadap kepada yang berada di atas mimbar seperti yang diceritakan oleh Abu Sa'id, dan kami duduk di sekitarnya, berarti menghadap siapa? Menghadap khatib, menghadap yang di atas mimbar, karena sekitar, ya sekitar. Nah, ini yang menjadi permasalahan sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam masalah yang tadi kita singgung. Apakah ketika khatib, seperti yang disimpulkan oleh Imam Bukhari, ketika khatib khutbah, kita menghadap ke khatib atau kita tetap menghadap ke kiblat? Ini yang menjadi perselisihan para ulama. Sementara dalilnya, kalau seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar bahwa kasusnya bukan khutbah Jumat, berarti tidak ada jadi dalil untuk ketika khutbah Jumat menghadap kepada khatib. Makanya saya katakan tadi, ini bukan permasalahan yang vital, bukan permasalahan yang urgen, bukan permasalahan yang besar. Makanya mayoritas dari kita yang duduk ketika khatib khutbah apa? Menghadap kemana? Ke kiblat. Tidak ada masalah, karena asalnya seperti itu. Ya. Kemudian bagi yang melihat dan menghadap ke khatib pun juga bukan sebuah pelanggaran, karena ini sudah menjadi pembahasan di masa dahulu. Imam Bukhari justru mengangkat ini karena ini pembahasan yang sudah ada. Walaupun pendalilannya belum bisa diterima 100%, apalagi Ibnu Hajar mengatakan kasus ini bukan kasus khutbah Jumat, tapi mungkin hanya sekedar pengajian biasa. Seperti kalau di masjid di Nabawi itu, ketika kajiannya lebih dominan orang-orang menghadap kepada guru. Jadi dimanapun dia duduk, dia tidak menghadap ke kiblat. Apalagi kalau di Masjid Nabawi itu posisi posisi guru yang mengajar itu menghadap ke kiblat. Kalau kita kan gurunya mengbelakangi kiblat, jamaahnya yang menghadap ke kiblat. Di Masjid Nabawi itu gurunya yang menghadap ke kiblat, sementara yang hadir membelakangi kiblat. Tetapi dimanapun posisinya, mereka nanti akan menghadap ke guru. Ya, seperti kita sekarang ini kan menghadap ke guru dan bukan menghadap ke kiblat. Berarti kasus ini bila dikatakan bukan khutbah Jumat, wajar-wajar saja. Ya. Tetapi bila seperti yang diinginkan oleh Imam Bukhari, bahwa ada kemungkinan ini kejadiannya khutbah Jumat, membuka cakrawala kita ketika nanti kita melihat ada sebagian jamaah yang duduk menghadap ke khatib. Ini pembahasan yang sudah ada semenjak lama dan bukan sesuatu yang harus diingkari. Tetapi sebaliknya juga demikian. Ketika yang menghadap itu melihat mayoritas orang menghadap ke kiblat, dia juga tidak bisa untuk mengingkarinya. Kenapa? Karena memang pembahasan ini dari sisi dalilnya masih memiliki kerancuan dan tidak tegas. Tidak tegas. Ini yang perlu kita simpulkan dari kejadian ini, walaupun dari hadis ini, walaupun Imam Bukhari seakan-akan memahami kejadian ini adalah khutbah, sehingga dia mengatakan bab yastaqbilul imam. Bahkan terjemahannya kan khatib. Khatib dan makmum saling berhadapan. Ya, khatibnya menghadap ke makmum dan makmumnya juga menghadap ke khatib ketika khutbah sedang berlangsung. Itu dilakukan oleh Ibnu Umar dan Anas. Nah, ini mungkin dalilnya yang bisa dipegangnya. Sementara hadisnya masih banyak penafsiran. Seperti Ibnu Hajar tadi menafsirkan itu bukan khutbah Jumat. Kajian biasa, maka wajar-wajar saja menghadap kepada Rasulullah SAW. Tetapi Ibnu Umar dan Anas ini yang perlu kita teliti. Apakah beliau melakukan perbuatan menghadap ke khatib ini ketika khutbah Jumat atau tidak? Maka 760 Al-Bukhari meriwayatkan kedua athar ini secara muallaq dengan sighah jazam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Fath. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan adapun dari Ibnu Umar Al-Baihaqi, ya, telah meriwayatkan tentang sikap Ibnu Umar melalui jalur Al-Walid Ibnu Muslim. Ia berkata, saya menceritakan kepada Laits Ibnu Sa'ad, lalu ia mengabarkan kepadaku dari Ibnu Ajlan bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya dari Nafi' bahwa Ibnu Umar telah selesai melaksanakan salat sunnah sebelum imam keluar, berarti khutbah Jumat. Ya, sebelum imam keluar maksudnya khatib keluar. Dia salat sunat mutlak dulu. Nanti ketika khatib keluar, ini sudah pembahasan kita ya. Ada salat sunat mutlak yang jumlah rakaatnya tidak menentu. Intinya finishnya adalah ketika khatib sudah muncul baru dia selesai. Ibnu Umar melakukan itu. Kemudian apabila imam datang, tidaklah ia duduk melainkan Ibnu Umar telah menghadap ke arahnya. Jadi ini termasuk dalilnya. Tetapi hadisnya tidak terlalu tegas karena ada penafsir yang lain. Sementara perbuatan Ibnu Umar ini jelas ya. Kejadiannya kapan? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Maka bisa dijadikan sebagai alasan juga untuk melakukannya. Tetapi ini permasalahan yang luas. Ya, boleh menghadap ke kiblat dan juga boleh menghadap kepada khatib. Ini kesimpulan kita. Kemudian di bawahnya adalah asar Ibn Anas tadi. Sedangkan tentang Anas, kami meriwayatkannya dalam naskah Nu'aim Ibnu Hammad dengan sanad yang sahih bahwa jika imam khatib memulai khutbahnya pada hari Jumat, maka Anas menghadap kepadanya sampai selesai khutbah. Ini berarti dalilnya perbuatan Anas dan Ibnu Umar. Sementara hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang tidak tegas menyatakan itu khutbah Jumat. Ya, tidak tegas menyatakan itu khutbah Jumat. Mungkin ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya, tetapi hadis yang sekarang tidak terlalu tegas menyatakan itu khutbah Jumat. Sekali lagi, posisi jamaah ketika khatib khutbah itu menjadi pembahasan yang luas. Boleh dia menghadap dimanapun dia, misalnya di belakang sekali, kemudian dia ya, arah menghadapnya itu ke khatib, sehingga terkadang dia menyamping ke kiblat sebelah kirinya atau sebelah kanannya, sementara khatib di hadapannya. Itu dibenarkan dan itu perbuatan Ibnu Umar dan Anas, dan juga ada riwayat yang mengarah ke sana sementara yang tetap menghadap kiblat juga tidak sebuah pelanggaran karena memang asalnya menghadap kiblat. Ini kesimpulan dari bab yang ke-26 yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya. Gimana, Pak? Abdullah bin Umar, yang bukan sahabat ya, bukan sahabat. Ya, Abdullah bin Umar itu bukan Abdullah bin Umar sahabat. Ya, enggak. Abdullah bin Umar sahabat. Ini sekarang kita berbicara tentang murid dari muridnya sahabat. Ya, kedua-duanya adalah keturunan Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar al-Umari, Ubaidullah bin Umar al-Umari. Bukan Umar bin Khattab, tapi Umar yang lain. Dia dari generasi tabi' tabi'in yang namanya Ubaidullah, yang uslubnya itu kecil, dia lebih besar dalam masalah hadis. Yang namanya besar Abdullah itu kecil dalam hadis. Itu yang saya maksud. Ya. Bukan Abdullah bin Umar sahabat Nabi. Ada lagi? Ada seseorang menjual tanahnya di kampung dan sudah dibayar lunas. Di atas tanah tersebut masih ada tanaman yang belum siap panen. Sekira 2 bulan lagi baru dipanen. Kebiasaan adat di sana bahwa bila tanahnya terjual, tanaman yang di dalamnya itu adalah diberikan kepada yang menanam, pemilik pertama. Bagaimana pandangan syariat akan hal tersebut? Iya, cocok ini. Ya, karena jual belinya lahan, bukan jual beli tanaman. Kecuali kalau dalam akadnya bahwa lahan dengan tanamannya, sehingga konsekuensi dari kembali kepada nilai harganya. Karena lahan kosong dengan lahan yang ada tanamannya tentu tidak sama nilai harganya. Nah, kalau seandainya nilai harga lahan itu yang dijual dengan nilai harga lahan seperti yang lain-lainnya, maka tanaman yang ada di atasnya milik penanam. Ya, milik penanam. Ya, milik penanam. Dan tentu ada catatan juga, yang membeli memberikan waktu. Jangan sampai tanaman itu tetap ada untuk waktu pembelian. Bila mana tanaman itu tanaman yang menghasilkan, tanaman menghasilkan buah, maka ketika angkat buahnya sudah ada dan jual belinya adalah lahan, maka buah yang ada ketika itu adalah buah milik penanam. Ya, kemudian di situ harus ada akad, catatan poin akadnya, bahwa bila mana nanti berbuah lagi, itu ada kesepakatan baru, atau tebang, atau sepakati untuk ditebang. Ya, kecuali kalau tanamannya itu satu kali panen, tanaman satu kali panen kemudian bersih seperti padi misalnya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya sawit, ya, itu kan harus ada catatan yang baru. Saya menjual lahan ini, ternyata harganya memang harga lahan, berarti sawitnya tidak dimasukkan dalam jual beli. Maka ada poin khusus tentang sawitnya. Ya, untuk yang berbuah sekarang ini milikmu, tetapi kalau nanti berbuah lagi untuk panen berikutnya harus kesepakatan yang baru. Ya, harus kesepakatan baru, dan itu sudah hasilnya sudah ada kesepakatan baru. Kalau seandainya tidak ada kesepakatan, tebang saja. Karena harta tak lahannya sudah milik pembeli. Ya, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan istiqamah di atas jalannya dan sehat. Amin. Izin Ustaz, manakah yang lebih afdal saat menunggu khatib naik mimbar? Apakah membaca Al-Quran surat Al-Kahfi ataukah salat mutlak pada kondisi salat Jumat? Yang afdal itu salat mutlak. Ya, salat mutlak itu yang afdal, itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang lainnya bukan maksudnya tidak ibadah, tetap baca Al-Qur'an ibadah, bukan hanya surah Al-Kahfi dan surah-surah yang lain. Ya. Tetapi yang paling utama adalah salat mutlak, salat menunggu keluarnya khatib untuk khutbah, naik ke atas mimbar. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ada? Baik, bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melindungi kita dari berbagai bahaya. Innahu jawadun karim, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.